إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فمسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا di dalam kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan ujian, kebanyakan manusia ataupun keumuman manusia tidak lepas dari dua perkara, yakni dia memiliki kedua orang tua. Begitu juga keumuman manusia, walaupun tidak semuanya, dia memiliki anak-anak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka keberadaan orang tua bagi seseorang dan juga keberadaan anak-anak bagi seseorang itu merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian supaya kalian mendapatkan keberuntungan. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa 'adzabi syadid. Kalau kalian kata Allah bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya kenikmatan itu terbagi menjadi dua. Kenikmatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-nikmatul mutlaqah, nikmat yang mutlak, yang maknanya seseorang ketika dia mendapatkan kenikmatan tersebut di dunia, dia juga akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang mutlaqah ini adalah di antaranya adalah nikmatul hidayah. Nikmatul hidayah ilal Islam. Nikmatul hidayah fil Islam. Nikmatul hidayah ilal iman. Begitu juga bisa mengamalkan, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kenikmatan ini adalah nikmatun yang mutlak. Nikmat yang mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Dikarenakan tidak sekedar di dunia dirasakan kenikmatan ini, akan berlanjut dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat dengan sebab nikmat yang ini. Yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah an-nikmatul muqayyadah. Nikmat yang muqayyad. Maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hitungan secara duniawi itu sebuah kenikmatan, akan tetapi belum tentu kenikmatan duniawi itu akan berlanjut di akhirat kelak, tergantung dia menggunakan kenikmatan itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir mereka mendapatkan nikmat harta kedudukan, kaum muslimin juga mendapatkan nikmat harta kedudukan. Maka ketahuilah, nikmat harta kedudukan kesehatan adalah nikmat yang mukayyadah, yang dia pertama dapatkan di dunia, tetapi untuk berlanjut di akhirat tergantung dia menggunakan kenikmatan tersebut. Begitu pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan adanya kedua orang tua, kenikmatan adanya anak-anak juga nikmat yang mukayyadah, tergantung kita semuanya. Pada asalnya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya duniawiyah. Maka tentunya ketika keberadaan orang tua dimanfaatkan dengan baik oleh seseorang untuk dia mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala, mendapatkan jannahnya Allah tabaraka wa taala, maka tentunya nikmat orang tua kita ada adalah kenikmatan yang bisa berlanjut. Selain di dunia, dia akan berlanjut di akhirat dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Ini telah kita sebutkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pada khutbah Jumat pada beberapa pekan yang lalu, tentang bagaimana nikmat orang tua, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, yang dengannya kita harapkan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita mendapatkan nikmat yang berikutnya di akhirat, yaitu surganya Allah tabaraka wa taala. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan, sungguh celaka, sungguh hina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua, kenikmatan yang kita harapkan, kenikmatan di dunia ini berlanjut dengan kenikmatan di akhirat, menghantarkan kepada nikmat di akhirat yaitu surganya Allah tabaraka wa taala, adalah kenikmatan kita semuanya diberi putra dan putri, anak-anak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika manusia dikaruniai anak-anak yang banyak, dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, harapannya dia akan bermanfaat selain di dunia, akan bermanfaat di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nikmat ini, maka kita lihat kita pada bagian yang mana yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam surah Syura ayat yang ke-49 sampai yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur, Allah memberikan kepada orang yang dia kehendaki anak-anak wanita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dia kehendaki anak-anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah gabungkan dia mendapatkan ada anak-anak laki-laki dan juga ada anak-anak wanita. Wa yaj'alu man yasha'u 'alima, innallaha 'alimun qadir, dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki dia mandul. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu, Maha kuasa. Ibnuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah kenikmatan yang harus kita bersyukur padanya, dan kita berupaya nikmat yang satu ini sama dengan kenikmatan kedua orang tua bisa berlanjut di akhirat nanti, bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah tabaraka wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan ini juga merupakan doanya Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, yang intinya dengan doa ini mengharapkan bahwasanya keberadaan putra dan putri, anak-anak ini itu berlanjut di akhirat kelak dengan nikmat melalui mereka mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Furqan, "Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri dan juga anak-anak kami, anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kami, dan juga jadikanlah kami sebagai pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata? Bukanlah anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya lah ketika anak-anaknya kaya raya. Ketika dia masih muda, banyak bekerja, banyak usahanya, banyak kekayaannya, tinggi pangkatnya. Bukan itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata adalah al-waladus saleh, anak-anak yang saleh, kata beliau rahimahumullahu ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, shadaqah yang senantiasa mengalir pahalanya, atau ilmu agama yang senantiasa dimanfaatkan, atau anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ini kenikmatan anak yang soleh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika memerintahkan seseorang untuk mencari istri, beliau mengatakan tazawwajuhu, carilah seorang istri yang penyayang dan juga yang subur dia, banyak anaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, gampang melahirkan. Kenapa? Satu anak yang soleh yang mampu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya sangat memberikan manfaat, apalagi kalau yang soleh itu sangatlah banyak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sungguh kuat, sungguh keterlaluan, sungguh keliru, sungguh salah orang-orang yang diberikan kemudahan mendapatkan istri tetapi dia tidak berkeinginan untuk memiliki anak yang banyak, dia membatasi anaknya cuma dua atau cuma satu dan seterusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia cuma berpandangan bahwasanya anak-anaknya menyusahkan dia dalam kehidupan dunia. Maka ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah anak-anak kalian, nikahilah dengan wanita-wanita yang subur. Dikarenakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbangga-bangga dengan banyaknya kalian nanti pada hari kiamat di hadapan para umat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tingginya, betapa mulianya orang-orang yang dia memiliki anak-anak yang soleh, yang gemar beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nur dawtuhu mithlu dawi syamsi wa tuksa walidayhi hullatan la yuqawwamu bihima dunya fayaqulan bima kusina hadha qala bi akhdhi waladikal Qur'an." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an Kemudian dia mempelajari Al-Quran, cara membacanya, tafsirnya, makna-maknanya dia pelajari. Kemudian dia mengamalkannya. Maka kata Rasulullah SAW, orang seperti ini nanti pada hari kiamat akan dipakaikan kepada dia mahkota dari cahaya, yang mana cahayanya seperti cahaya matahari. Dan juga akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang anaknya rajin membaca Al-Quran, yang rajin mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian yang sangat indah. Melihatlah dua pakaian yang sangat indah. Kalau kita mengatakan kalau cuma dua pakaian didapatkan, ya biasa-biasa saja. Tetapi lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian yang sangat indah, yang seandainya dua pakaian, yang dua pakaian tersebut nilainya tidak bisa disamakan dengan dunia sepenuh isinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia ini tidak bisa membeli, tidak bisa membandingi dua pakaian yang diberikan kepada kedua orang tua, yang anaknya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kedua orang tadi mengatakan, dengan sebab apa kami dipakaikan pakaian yang seperti ini, yang sangat indah, yang sangat mahal nilainya. Maka kata Rasulullah, atau dikatakan ketika itu, bi ahli walaikal Quran, disebabkan anakmu yang mengambil Al-Quran, membacanya, kemudian mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Itu luar biasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak yang soleh, yang mempelajari Al-Quran, yang membacanya, yang mengamalkannya, maka akan bermanfaat bagi dia dan juga kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di dalam hadisnya ini beliau mengatakan, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih bil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Maka orang tadi mengatakan, anna li hadza, dengan sebab apa derajatku diangkat di dalam surga ini sementara amalanku tidak sampai kepada derajat ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab pertanyaan orang tua tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anakmu memintakan ampun untukmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis tersebut. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar anak-anak yang saleh adalah anak-anak yang harus kita harapkan, harus kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang ahli dunia yang dia cuma menginginkan dari anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses menurut dia dalam perkara dunianya, banyak hartanya, banyak keturunannya, banyak pangkatnya, banyak jabatannya dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara dunia itu adalah perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat anak-anak ini cuma semata-mata nikmat di dunia, tidak berlanjut kepada nikmat di akhirat, yaitu mereka mengantarkan orang tuanya memiliki derajat-derajat yang tinggi, kenikmatan-kenikmatan di surganya Allah tabaraka wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya keinginan, cita-cita untuk supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh bukanlah sekedar angan-angan, bukanlah sekedar doa dan juga cita-cita belaka dengan tanpa usaha. Kalau kita melihat Rasulullah SAW yang memanjatkan doa seperti ini, ternyata beliau senantiasa membimbing anak-anak ketika itu, anak-anak para sahabat, membimbing mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Maksudnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab, bukan sekedar angan-angan kalian, begitu juga bukan sekedar angan-angan ahli kitab, yakni surganya Allah itu bukan angan-angan, bukan sekedar mengangankan yang masuk ke dalam surga dengan tanpa usaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mewujudkan ini, beliau selain berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, selain berharap kepada Allah subhanahu wa taala, maka beliau melakukan usaha dengan melakukan pendidikan kepada anak-anak mereka, anak-anak para sahabat hadirin radhiyallahu anhum ajma'in, dengan pendidikan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah imaniyah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semenjak kecil diajari mereka perkara akidah, perkara tauhid. Semenjak kecil diajari mereka perkara ibadah, semenjak kecil diajari mereka perkara-perkara adab dan juga akhlak, begitu juga muamalah. Semenjak kecil mereka dilarang dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau rahimahumullah radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan kuntu halban Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dulu ketika masih kecil pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu, iya, pengajar Rasulullah perkara akidah, perkara tauhid, perkara akidah kepada seorang anak kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu menyatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menghadap mendapati Allah berada di hadapanmu. Maknanya jagalah syariat Allah tabaraka wa taala, jagalah batasan-batasan syariat Allah. Padahal ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, disuruh untuk menjaga batasan-batasan Allah, kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan. Jangan beralasan biarkan saja dia masih kecil, puaskan dirinya. Tak demikian, semenjak kecil dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendidikan akidah. Wa idza sa'alta fas'alillah, kata Rasulullah SAW, dan jika engkau meminta-minta kepada Allah, mengajari seorang untuk tergantung hatinya kepada Allah Tabaraka wa taala, jangan meminta-minta kepada manusia, mintanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'al billah, dan jika engkau minta pertolonganlah kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan banyak minta bantuan kepada orang lain, mintalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara dunia mintalah kepada Allah Tabaraka wa taala, hatta tali sendalmu yang putus mintalah kepada Allah Tabaraka wa taala. Pendidikan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan juga perkara ibadah kepada seorang anak kecil, ataupun memerintahkan para sahabat untuk memperhatikan ibadah anak-anak mereka semenjak mereka berumur 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum ibnu sab'i sinin wa qiruhum 'alayha wa hum ibnu 'ashri sinin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan umur mereka 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak mau mengerjakan salat ketika umur mereka 10 tahun. Ini banyak dilalaikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah oleh kebanyakan manusia yang tidak mengerti nikmatnya, tidak mengerti pentingnya seorang anak yang soleh dibiarkan sampai besar 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, sampai besarnya sampai tuanya, tidak pernah dididik untuk mengerjakan sholat sehingga terbengkalai anak-anak mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan tidak bermanfaat di akhirat nanti, apalagi di dunia. Dia telah banyak menyusahkan kedua orang tuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita yang telah kita pondokkan di pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu merupakan suatu usaha dari kita semuanya untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kita tidak terlalu berpikir dengan dunia mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengurusi mereka. Kita jangan terlalu sibuk mengurusi dunia mereka. Allah yang akan menjamin dalam perkara dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun perkara dunia dia dapatkan, belum tentu seorang tua, orang tuanya bisa mendapatkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taruhlah mungkin anaknya kaya raya, punya kedudukan, punya harta yang banyak. Biasanya orang tua sedikit walaupun menikmati harta kekayaan tersebut, dia sudah sibuk dengan istrinya, dia sudah sibuk dengan anak-anaknya. Akan tetapi anak-anak yang soleh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia kaya, dia miskin, dia akan menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membimbingkan kepada anak-anak perkara akhlak, perkara adab. Dibimbingkan kepada anak-anak perkara akidah, perkara tauhid, perkara ibadah. Begitu juga perkara adab, akhlak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang ma'ruf dari sahabat yang mulia Umar bin Abi Salamah, yang dia menceritakan kala kecil dia pernah makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tangannya kesana dan kemari mengambil makanan, maka Rasulullah menegur anak kecil tadi yaitu Umar bin Abi Salamah, menjelaskan adab tata cara akhlak dalam makan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ulam, wahai anak kecil, kul bismillah, ucapkanlah bismillah dalam makan itu. Wakul bima yali, makanlah apa yang terdekat darimu. Wakul biyamini, dan makanlah engkau dengan tangan kanan. Adab kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masih kecil. Lihatlah orang-orang yang tidak mengerti perkara ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai besarnya, bahkan sampai tuanya, terbiasa dia makan dan minum dengan tangan kirinya dikarenakan tidak melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dengan perkara adab, akhlak dan yang lainnya, tarbiyah imaniyah. Begitu juga ketika Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia memakan sebuah kurma yang ditemukan di jalan, maka dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kurma sedekah, sementara Rasulullah dan juga keluarganya itu diharamkan dari memakan sedekah dalam keadaan jauh kemungkinan sedekah itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya anak-anak juga dibiasakan kalau dia masih kecil melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, maka terbiasakan pula untuk melarang mereka. Jangan sampai dengan alasan, jangan sampai kita beralasan karena mereka masih kecil, biarkan saja, gak perlu dicegah, gak perlu dihalangi kalau dia makan dengan tangan kiri, gak perlu dicegah kalau dia mencuri dan seterusnya. Maka ini bukanlah pendidikan Rasulullah SAW. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Taala supaya kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan juga kita menjadi orang-orang yang memiliki anak-anak yang soleh yang akan memberikan manfaat bagi kita semuanya, baik di kehidupan dunia terlebih lagi di kehidupan akhirat.